Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim wassalatu ala rasulillah arsalahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberinya kenikmatan iman dan Islam. Dua kenikmatan yang kenikmatan itu tidak bisa diganti dengan kenikmatan lainnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang berkat suri tauladannya kita pun dapat menikmati indahnya Islam itu. Pada hari ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 122. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iz hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ketika dua golongan darimu ingin mundur karena takut gagal, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Walaupun kasus ini terjadi pada Perang Badar, tapi sebenarnya dia bersifat universal. Apapun ceritanya, umat Islam tidak boleh takut gagal. Umat Islam memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh umat lainnya. Umat Islam memiliki penolong, dan penolong itu adalah sekuat-kuat penolong. Allahu waliyuna, Allah lah penolong kita, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri, tawakal. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi mengatakan, tawakal bukan tawakal. Tawakal berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tawakkal itu adalah al-amalu bil jawarih wa tawakkal dengan sepenuh hati. Tetap berusaha sekuat tenaga dan menyerahkan kepada Allah hati dan niat yang tulus untuk mencapai apa yang diinginkan. Kembali kepada ayat 122, ada dua golongan dalam Perang Badar yang merasa takut akan gagal karena dihembuskan isu perpecahan di kalangan umat Islam oleh Ibnu Salul adalah seorang munafik yang berusaha merusak di dalam barisan Islam. Ini adalah musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Kita menemukan hal itu tidak saja terjadi pada zaman Perang Badar atau pada zaman Nabi Muhammad, tapi sejarah Islam mencatat bahwa kaum munafik itu tetap ada dari dulu dan sampai sekarang. Bahkan ketika Barat dan Amerika merasa gagal dengan aturan main orientalis, maka dibuatlah aturan baru dengan mencari bibit-bibit unggul dari putra daerah untuk diberi pembelajaran di negara Amerika dan Eropa untuk selanjutnya menjadi corong-corong kemunafikan Islam oleh bendera dan suara Amerika dan Eropa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang munafik seperti Ibnu Salul seperti ini. Adapun dua golongan adalah Bani Harisah dari kaum Aus dan Bani Salmah dari kaum Khazraj. Dua golongan ini merupakan sayap kanan dan sayap kiri dari barisan Islam. Kemudian mereka mulai tergoyah dengan perkataan Ibnu Salul, peperangan ini sama sekali tidak terjadi karena dengan hanya melihat kita, kaum kafir Quraisy akan melarikan diri dengan harapan keberadaan kita ini tidak bermanfaat di barisan Islam, cukup pasukan sedikit saja sudah dapat menghancurkan kaum kafir. Kalimatul haq yuradu bihil batil, mulut manis madu tetapi isinya racun mematikan. Inilah perkataan Ibnu Salul tadi. Maka untunglah perkataan itu didengar oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Haris, sehingga dia berkata, Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kamu. Jadi kalau sudah diperintahkan Allah dan Rasul, menang atau kalah sedikit atau banyak, kita adalah berada di dalam barisannya dan umat Islam pun akhirnya berangkat menuju medan peperangan dan pertempuran itu pun terjadi. Inilah mungkin pengantar dari ayat 122. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi. Kita minta kontribusinya untuk menambah wawasan ayat 122 ini. Silakan. Baiklah, ada yang saya ingin sampaikan di sini. Ketika Allah berfirman, "Idh hammat ta'ifatani." Hammat ini kalau dalam tafsir Sa'rawi ini, alhamu ini artinya gerakan pikiran. Himmah, himmah itu kan kemauan yang sangat besar, al-himmah. Dalam arti kata, orang yang mempunyai kemauan yang besar itu akan sudah dipola sebelumnya, sudah dipikirkan apa yang akan dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Maka dalam ayat ini, ketika Allah berfirman, "Idh hammat ta'ifatani minkum antabshala." Antabshala ini adalah suatu bentuk kepasrahan mereka dari kegagalan mereka. Ketika seorang mukmin dalam menghadapi sesuatu itu belum mencapai apa yang sudah menjadi benak di pikirannya itu, maka dia meyakini sekali bahwasanya Allah itu akan menolongnya. Sebetulnya inilah sebetulnya pola pikir kita. Iya. Karena banyak orang lupa ketika menghadapi satu kegagalan dan kegagalan yang lain, tidak meyakini. Sebetulnya kita harus meyakini betul-betul bahwasanya di dalam hidup kita ini Allah akan menolong kita dalam segala gerak-gerik kita. Iya. Apalagi di sini dalam cerita yang berperang, fisabilillah lagi dalam menegakkan agama Allah. Iya. Bukan saja Allah yang akan membantu kita, juga diperintahkan Allah, para malaikatnya itu akan membantu kita sesuai keterangan yang sebelum-sebelumnya itu pada peperangan sepertinya Badar dan ataupun yang lain-lainnya. Memang ini sungguh sangat bagus sekali dan menarik sekali dalam Ali Imran ini ayat 122 ini. Antabshala itu adalah sebuah penjelasan, apapun ceritanya kita harus ingat betul-betul bahwasanya Allah itu akan selalu menolong. Wallahu waliyuhuma. Nah, ini kan kalau kita melihat i'rab dalam an-nahwu, dalam i'rab Quran itu, bahwasanya wallahu waliyuhuma ini adalah dalam bentuk mubtada wal khabar. Arti kata dalam hal jumlah ismiyah, kedudukannya ini lebih kuat. Begitu. Sama seperti ketika Rasulullah ditanyakan pada malaikat Jibril, "Ma ana biqari?" Lain dengan "ana lam aqra." Saya belum membaca. Berarti sudah ada, sebelumnya itu sudah bisa membaca. Tapi ketika dikatakan "Ma ana biqari?" itu belum betul-betul mengatakan aku ini enggak bisa membaca. Sama sekali. Sama sekali enggak bisa membaca, disampaikan dengan jumlah ismiyah. Iya. Nah, itulah dia. Betul-betul. Wallahu waliyuhuma. Ingat, kalau kita sudah yakin Allah akan menolong kita dalam segala sesuatunya. Ya. Ya. Ada beberapa poin penting dari pembelajaran yang bisa kita ambil dalam peperangan Uhud ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya ini. Yaitu yang pertama adalah, ketika kaum muslimin bergerak, maka orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay memisahkan diri. Ya. Jadi dari sini tampak bahwasanya pada awal perang ini sudah merupakan tes uji untuk membedakan antara muslimin yang satu dengan yang lain. Artinya akan tampaklah siapa yang imannya itu kuat, siapa yang memang benar-benar orang munafik, siapa yang memang benar-benar ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diseleksi di sini di awalnya. Siapa yang maju peperangan, mereka berarti mereka itulah muslimin yang punya kekuatan iman yang besar. Kemudian poin kedua adalah bahwa di dalam perang Uhud sendiri, perang Uhud ini ada terapi kejiwaan, yaitu di mana seorang muslim itu tidak hanya dituntut sekedar berbicara saja, tidak hanya dituntut sekedar menyadari saja, akan tetapi setiap peristiwa, setiap sikapnya itu juga punya ikut ambil bagian untuk meniupkan semangat baru dalam berakidah. Artinya apa? Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang muslim, baik itu dalam bentuk peperangan, baik itu dalam bentuk tantangan dan sebagainya, itu sebenarnya bertujuan untuk memperkuat dan memperkokoh keimanan di dalam jiwa mereka. Jadi seorang muslim itu tidak hanya sekedar berbicara saja, akan tetapi juga ikut melaksanakan apa yang dia yakini. Yang ketiga, poin yang penting diambil dari peperangan Uhud ini adalah bahwa kita jangan terlena dengan kehebatan seseorang. Kita tahu bahwa dalam perang Uhud ini Khalid bin Walid adalah muncul sebagai seorang seorang penentu dalam pasukan Quraisy untuk menghajar pasukan Muslim yang pada saat itu sudah tidak mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya kondisi kemenangan yang siap dipetik oleh orang Muslim, pasukan Muslim itu berbalik menjadi kekacauan. Akibat kepemimpinan Khalid bin Walid. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan kalau kecerdasan manusia itu bisa dihadapi dengan kecerdasan manusia. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecerdasan manusia itu tidak akan ada apa-apanya. Yeah. Cerdasnya Khalid bin Walid memporak-porandakan pasukan Muslim pada saat itu bukan menjadi satu penentuan bahwasanya mereka itu mendapatkan kemenangan. Ternyata memang sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin, di dalam peperangan Uhud kaum Musliminlah yang menang, bukan orang-orang kafir. Ya, artinya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi penentu utama menang atau tidaknya orang-orang menang atau tidaknya pasukan Muslimin itu. Ya, walaupun sebenarnya kecerdasan tajamnya mata Khalid bin Walid, kemudian kemampuan strategi perang yang tinggi di dalam memanfaatkan kelemahan orang Muslim pada saat itu bisa mengakibatkan pasukan Muslimin itu kalah gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang patut kita ambil dari pembelajaran-pembelajaran penting yang patut kita ambil dari peperangan Uhud ini. Iya, kalau saya tambahkan lagi ini suatu hal yang menarik dari umat Islam ketika berperang sampai orang kafir mengatakan, kamu menemukan suatu kaum yang mereka itu yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Mereka ini orang yang dengan kematian itu cinta. Nah, karena apa? Kematian itu adalah satu pintu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana dia cinta dengan kekasihnya kalau dia tidak Allah Subhanahu wa Taala, kalau dia tidak masuk ke dalam pintu kematian itu. Sementara orang kafir itu sangat cinta dengan kehidupan yang hina dan fana ini. Maka kita menemukan bagaimana semangat untuk berjuang. Ada seorang yang sudah sangat uzur, dia diberi keringanan untuk tidak ikut berperang karena kakinya yang cacat. Tapi dia memiliki 4 orang anak-anaknya laki-laki semua, dan itu bagaikan singa di padang pasir berjuang untuk nama Allah Subhanahu wa Taala. Tapi walaupun demikian, Amr bin Jumuh yang sakit ini tetap memohon kepada Rasul untuk diizinkan ikut perang. Padahal anaknya sudah perang 4 orang, dia sudah pincang tidak boleh ikut perang, tapi dia minta, wahai Rasulullah, anak-anakku ingin mengurungku dalam keadaan seperti ini, karena memang dia tidak boleh perang. Demi Allah, saya sangat ingin untuk menapakkan kaki saya yang pincang ini di dalam surga. Masya Allah. Inilah bukti bagaimana umat Islam itu dengan kematian itu harganya sangat ringan. Kalau diminta, ayo sekarang umat Islam berjihad di Irak misalnya, itu kita menemukan ada umat Islam itu, ayo pergi apa adanya. Itu kita menemukan dan tidak ditemukan dari bangsa Israel, apalagi Amerika yang takut mati itu. Maka kita menemukan bagaimana penolakan rakyat Amerika terhadap utusan rakyatnya yang dikirim ke Timur Tengah untuk berperang, dan itu sangat berbeda dengan umat Islam yang dengan kematian itu adalah suatu hal yang biasa dan itu adalah cita-citanya. Wal mautu fi sabilillah asma umanina. Mati syahid di jalan Allah adalah puncak dari cita-cita kami. Masyaallah. Ya, mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Bahwa pada ayat ini kita melihat sekali lagi di dalam sebuah jamaah, atau dalam hal ini kita melihat pengaturan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ada saja yang membuat sesuatu provokasi, pembusukan dari dalam. Ini kita melihat hampir saja terjadi penolakan atau kegagalan dua suku atau dua kabilah untuk ikut berperang karena provokasi yang dilakukan oleh Ubay bin Salul. Yeah. Nah, di sini kembali lagi kita melihat bahwa Allah menurunkan bantuannya. Wallahu waliyyuhuma. Jadi akhirnya mereka tidak jadi. Kemudian diketahui oleh Rasulullah SAW, maka kembali mereka diajak dan diberi semangat untuk itu. Nah, demikian sebuah sunnah Allah. Yeah. Nah, ketika terjadi peperangan, ada saja yang merasa tidak berkepentingan di situ. Yeah. Namun Allah akan menjadi tempat bertawakal orang-orang mukmin, yeah, dan akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh orang-orang yang ikut berperang. Nah, di sini kita juga melihat bahwa betapa Nabi itu sangat sibuk dalam urusan berdakwah dan mempersiapkan pasukan untuk berperang. Maka tidaklah layak kalau memang ketika Nabi ini dituduh kemudian menjadi pemimpin perang dan menyebarkan perang, padahal Uhud ini adalah sebuah momen atau sebuah step di mana Nabi diserang, bukan Nabi yang menyerang. Yeah. Nabi di sini dikepung. Maka untuk tidak mengorbankan kota Madinah, mereka menyongsong pasukan musyrik ini di Bukit Uhud. Iya. Yeah. Ini mungkin dari saya. Menarik sekali kalau kita menemukan akhir ayat dari 122 ini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Maka kita menemukan sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam kajiannya ayat 122 ini, kisah kematian Sa'ad bin Rabi di hadapan sahabat Ubay bin Ka'ab. Pada waktu Nabi Muhammad mencari kawan-kawan sahabat yang di akhir hayatnya, yang masih hidup atau sudah mendekati ajal ataupun sudah ajal, Nabi Muhammad tidak menemukan sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk mencarinya. Ketika ditemukan, kondisi Sa'ad bin Rabi sudah sangat kritis. Dia sudah mendapatkan tusukan sebanyak 70 kali di dalam tubuhnya, baik tombak, pedang ataupun panah. Itu kalau misalnya dalam kondisi kritis sudah sangat sakit dan sudah tidak tertahankan. Tetapi suatu hal yang menarik dari sosok Sa'ad sang sahabat ini, dalam saat kritis itu dia masih sempat berdakwah. Dia masih mengantungkan tawakalnya penuh kepada Allah. Apa katanya yang menarik untuk kita simak kepada Ubay bin Ka'ab? Katakan kepada Rasul, mudah-mudahan Allah memberikannya ganjaran kebaikan sebagaimana Allah memberikan ganjaran kepada para nabi terdahulu. Dan katakan kepada kaum Ansor bahwa kamu tidak mempunyai alasan apa-apa untuk menjauhi Rasulullah. Kemudian wafatlah saat tadi. Sudah mendapatkan nikmat surga, tapi dia ingin juga nikmat itu dibagi kepada para sahabat yang masih hidup. Bahwa surga itu nikmat dan surga itu indah. Maka kita menemukan ada seorang sahabat lagi ketika dia baru sedang berhubungan istri dengan di rumahnya, dia mendengar panggilan jihad, ditinggalkannya. Ada sahabat lagi begitu sedang makan kurma enak-enak, ya Rasulullah, apa jarak antara aku dengan surga? Tidak ada jarakmu kecuali kamu mati fisabilillah, kamu pun langsung masuk. Maka dibuangnya kurma itu, dia pun berjihad di jalan Allah dan dia pun menemui surga dan sang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mudah-mudahan hidup kita gantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustaz Fajrul, Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.